أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita merojah dulu. Hendak Yasin. Ma huwa al-maddahun? Siapa itu maddahun? Al-maddah. Man huwa al-maddah? Nah, ada beberapa tafsiran. Satu, al-mubalaghah fil mad wa yaqtulu fihi wa jaluna bi dha'ah sina'ah yastakiluna an-nas. Yang kedua, enam. Yang ketiga, dicatat, al-mubalaghah fil mad mutawajjihina ila an-nas ta'aman tam'an. Kemudian kita lanjutkan dalam perkara mempunyian ini, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang penjelasan di dalam memuji, penjelasan di dalam memuji terhadap seseorang atau pujian terhadap seseorang. Kata beliau, hal yang bagi lil insan ayam daha akhahu bima huwa fihi aula, apakah sepantasnya bagi seseorang untuk dia memuji saudaranya yang itu ada pada saudaranya itu yang dia puji, ataukah tidak? Ataukah tidak? Apakah sepantasnya atau sebaiknya bagi seseorang itu untuk memuji saudaranya yang pujian itu ada pada saudaranya dari kebaikan, kebaikannya, ataukah tidak? Ataukah tidak boleh memujinya? Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Kata beliau, wa hadza lahu ahwal, dan ini ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan dalam kaitan dengan memberikan pujian kepada seseorang. Al-hal al-ula, keadaan yang pertama. Ayakuna fi madhihi khairun wa tashji'un lahu ala al-awsaf al-hamidah والأخلاق الفاضلة فهذا لا بأس به. Yaitu di dalam pujiannya itu, di dalam dia memuji, khairun, ada kebaikan bagi yang dipuji, watasji'un lahu ala usabil hamidah, dan sebagai bentuk dorongan kepadanya kepada sifat-sifat yang terpuji dan akhlak-akhlak yang mulia. Bata orang ini punya kebaikan, punya kebaikan. Kalau kita puji kebaikannya itu, dia akan semakin terdorong untuk berperilaku dengan perilaku yang baik, yang utama, dan bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji. Bertasjih li sahibihi. Kalau engkau melihat seorang laki-laki kita syekh yang dia dermawan, suka membantu orang lain, punya syaja'ah, keteguhan dan batu nafs, suka dia membantu orang lain dengan kemampuan yang dia miliki, baik harta ataukah tenaga, ringan tangan membantu orang, suka menolong orang, suka memberikan kebaikan kepada orang, lalu engkau menyebutkan, engkau memuji di hadapannya agar supaya tasyi antusajihu wa tusabbitahu, engkau memberikan dorongan kepada dia dan engkau mengekohkan dia supaya dia tetap dalam atau yastamirra di dalam kebaikannya itu, ataukah bisa bertambah lebih dermawan lagi, menambah lebih suka menolong lagi. Maka seperti ini hasan, ini baik. Wa huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala, dan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita memuji, memang pujian itu ada pada dia. Bukan kita memuji sesuatu yang tidak ada pada dia. Maka ini tidak benar dan jadinya kedustaan. Tapi kita memuji dengan sifat-sifat yang baik yang ada pada dia, dengan harapan pujian kita itu merupakan tasyi' baginya, dorongan baginya untuk lebih lagi dia berbuat baik, menambah kebaikannya dan istimror terus menerus. Orang-orang yang baik suka menolong, bukan karena kita ingin yang lain, ingin menjilat, ingin mencari dunia dari dia, tidak. Semata itu niat kita. Maka ini boleh. Kalau kita memuji karena menginginkan dunia dari orang tersebut, maka yang tidak boleh. Madah banyak memuji karena ingin mengharapkan dunia dari orang yang dipuji, ini tidak boleh. Yang termasuk dalam hadis fahtu nam fi wujuhihim at-turab. Kemudian yang kedua am an tamdahahu litubayyana fadlahu bainan nas. Engkau memuji seseorang itu dengan tujuan engkau ingin menjelaskan, menyampaikan keutamaan, kebaikan orang tersebut di antara manusia. Ada seorang kamu puji supaya manusia tahu itu orang yang baik, itu orang suka menolong, itu sahib sunnah, atau orang yang alim, orang yang saleh, orang yang bertakwa. Dan kau menyebut kebaikannya, bukan orang yang jahat, agar kebaikannya itu tersebar di kalangan manusia. Dan tasyir wa yahtarimun nas, agar manusia memuliakannya. Ini yang kedua. Engkau memuji seseorang dengan tujuan engkau ingin menjelaskan, menyampaikan tentang keutamaan orang yang kau puji itu Kalau yang pertama tadi kau puji di hadapan dia, kamu ini orang baik. Nah, ini tidak. Memuji seseorang di hadapan orang lain. Tentunya pujian itu ada pada orang tersebut supaya manusia mengetahui orang tersebut dan memuliakannya. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma Abi Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana apa yang dilakukan Nabi kepada Abu Bakar dan Umar, atau bersama Umar dan Abu Bakar dan Umar. Adapun terhadap Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari dia menyampaikan di hadapan sahabat yang di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, "Man asbaha minkum sha'ima?" Faqala Abu Bakar, "Ana." Siapa yang pada hari ini di antara kalian berpuasa? Abu Bakar mengatakan, "Saya." Siapa yang di antara kalian mengikuti jenazah? Qala Abu Bakar, "Ana." Abu Bakar mengatakan, "Saya." "Man 'ada al-yawm maridan?" Siapa yang pada hari ini dia menjenguk orang yang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan, "Ana." "Saya." Semua sifat atau perilaku yang terpuji yang disampaikan Rasulullah ada pada Abu Bakar. Abu Bakar menyatakan, "Saya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'na bimri'in illa dakhal jannah." Tidaklah terkumpul semua perkara ini terhadap atau pada diri seseorang kecuali dia akan masuk surga. Demikian juga terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Inna syaitan ma salak tafajjan illa salaka fajjan gara fajjika." Sesungguhnya syaitan itu tidaklah engkau wahai Umar menempuh satu jalan, melewati satu jalan, kecuali syaitan itu akan menempuh atau meniti jalan yang lain, yang itu bukan jalan yang kau tempuh. Tidak mau bertemu dengan Umar, takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini termasuk bentuk pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar. Dan semua ini untuk menjelaskan keutamaan mereka berdua, agar supaya manusia mengetahui tentang keutamaan dua sahabat ini dan mengikuti jalan yang dia tempuh. Maka seperti ini kata Syekh, "Fahadha la ba'sa bih." Maka ini tidaklah mengapa. Tidaklah mengapa. Boleh. Bukan perkara yang haram di dalam memuji. Kemudian yang ketiga ayam daha ghayrahu wa yaghlu fi itra'ihi wa yasifuhu bima la yastahiq fa hadha muharram wa huwa kadhibun wa khida'un, yaitu memuji seseorang, memuji wa yaghlu fi itra'ihi dan melampar lebih-lebihan, berlebih-lebihan dalam memberikan pujian kepada orang itu dan mensifatinya dengan sesuatu yang tidaklah berhak baginya atau tidak ada pada padanya sifat tersebut, maka ini haram, haram termasuk kedustaan dan khida, penipuan. Engkau memuji seseorang, engkau berlebih-lebihan dalam memuji, dalam mensifati dia dengan sifat-sifat yang baik. Fulan misalnya dermawan, fulan orang yang baik, suka menolong, suka membantu dengan tangan, penyabar dan yang lainnya, sifat-sifat yang terpuji. Tetapi ternyata enggak ada. Maka ini kadzibun, kedustaan. Haram, tidak tihudaya. Misalnya engkau menyebut seseorang yang memiliki kedudukan, seorang amir, seorang penguasa atau memiliki kedudukan dan yang semisalnya, kemudian wayatri memujinya dengan berlebihan dan mensifatinya dengan satu sifat-sifat yang terpuji yang tidak ada padanya, maka inilah haram. Alaik, haram bagimu. Dan juga ini ada dharar, ada kerusakan, ada bahaya bagi orang yang dipuji. Maka ini haram. Haram mafsadahnya dari dua sisi. Engkau memuji dengan sesuatu yang tidak ada padanya, engkau dusta. Dusta termasuk dosa besar, nipuan. Kau memuji hanya karena ingin mendapatkan kecintaannya, ingin mendapatkan hartanya, sekalipun dusta. Yang kedua, ini ada dharar bagi yang dipuji tadi, ada kerusakan bagi orang yang dipuji. Orang yang dipuji merasa memiliki sifat seperti itu, dia bangga dengan dirinya dan akan semakin senang dengan pujian. Ini dharar, tidak mengoreksi dirinya, kesalahan-kesalahan perilakunya yang jelek, menganggap dirinya orang yang baik karena ada yang memuji dengan kebaikan. Enam, ketika di depannya baik, dipuji. Namun ketika di belakang, terkadang dia sebaliknya. Ada orang seperti ini, ingin menjilat saja. Di hadapan orang yang memiliki kedudukan, atau orang yang memiliki harta yang banyak, dipuji-puji, supaya dapat. Namun ketika tidak ada di sisinya, dia keluar, maka berbalik, yang tadinya memuji, terkadang dia berubah, mencela. Maka ini haram, bahkan termasuk nifak, termasuk nifak yang seperti ini. Disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Umar, sebagian manusia mendatangi beliau, lalu dia mengatakan, "Kunna nadkhulu ala salatinina fa naqul bi khilafi ma natakallam bihi Idza kharajna min indihim. Kami dulu ketika kami masuk ke para penguasa, penguasa kami itu kami berbicara dalam riwayat yusnya alaihim. Naam. Wa yahmaduhum. Dia memuji penguasa tersebut di hadapannya. Namun ketika kami keluar darinya, kami berbicara dengan pembicaraan yang berbeda dengan apa yang kami sampaikan ketika kami di hadapan para penguasa itu. Maka beliau mengatakan, kunna na'udu hadha nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kami menganggap yang seperti ini adalah nifaq. Nifaq di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Memuji seseorang dengan sesuatu pujian, suatu sifat yang tidak ada pada orang yang dipuji, maka ini haram, dusta. Adapun yang berikutnya, insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafadhalu, hafizakumullah.